Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya rabbana tahhir qulubana minan nifaq wal hikdi wal kibri wal riya'i wal ujbi, wa hassin furujana minal fawahish. A'inna ya rabbana ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan, para pencari dan perindu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dengan kitab Minhajil Abidinnya. Kita sudah sampai kepada beberapa poin yang dihadirkan oleh Imam Ghazali, hal-hal penting berkenaan tentang bagaimana kita bisa lolos di saat kita berhadapan dengan rintangan yang namanya dunia ini. Rintangan dunia, ada beberapa poin, 4 poin, 2 poin sudah kita bahas atau 1 poin sudah kita bahas. Yang kedua adalah wathaniyatu qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharani ila an qala. Wathaniyatu, yang kedua, agar dirimu tidak disibukkan dengan urusan dunia, agar tidak tertipu dengan dunia, agar tidak gelisah di dalam urusan dunia, adalah yang harus engkau ketahui adalah ya wathaniyatu, yang kedua, kata Imam Ghazali, an ta'lama, hendaknya kamu harus yakin seyakin-yakinnya, anna rizqa maqsumun, bahwa rizki itu sudah ditentukan pembagiannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahha dhalika fi kitabillahi ta'ala, benar kebenaran hal tersebut telah disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhbari rasulillahi, dan berita-berita, kabar-kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'lam, dan hendaknya engkau yakin, yakin anna kismatahu, bahwasanya apa yang sudah Allah tentukan dari pembagian itu, la tatabaddal wa la tataghayyar, tidak akan berubah dan tidak akan berganti. Tidak akan berganti dan tidak akan berubah. Semua yang sudah milikmu enggak akan diambil oleh siapapun. Yang menjadi jatahmu tidak akan diambil oleh siapapun. Ini harus diyakini. Rizki enggak akan lari kemana. Kalau memang milikmu, tidak ada yang bisa mengambilnya. Dan kalau bukan milikmu, biarpun kau peluk, kau dekap, tetap saja dia akan lepas darimu. Ini harus diyakini. Fa in angkarta, jika engkau diam-diam kau mengingkari al-qismata, pembagian dari Allah ini, au jawwasta naqdaha, atau terlintas di hatimu, atau hatimu memperkenankan, bisa jadi Allah membatalkan itu semuanya, atau bisa berubahlah. Kita punya keyakinan seperti itu, fadzalika babul kufri taqra'uhu, itu seperti engkau telah membuka, telah mengetuk pintu kekafiran. Artinya engkau mendekati kekafiran. Kalau sudah di dalam hatimu kurang yakin kalau Allah sudah membagi rezeki ini, maka sebetulnya engkau sudah masuki atau mengetuk pintu kekafiran. Sebentar lagi kafirlah dirimu. Wa in 'alimta annahu haqqun la yataghayyar, baik. Jadi kalau kamu meragukan tentang pembagian dari Allah itu sudah pasti, kalau kamu meragukan itu, yang rusak adalah imanmu. mendekati kekafiran dirimu. Wa in alimta, tapi begitu sebaliknya, begitu juga sebaliknya, jika engkau meyakini dengan benar annahu haqqun, bahwasanya pembagian dari Allah ini sudah ditentukan dan kamu meyakini itu benar, la yataghayyaru, dan tidak akan berubah. Nah, kalau kamu punya keyakinan dan itu yang benar. Nah, kalau kamu meragukan, bahaya maksudnya. Kalau kamu meragukan pembagian dari Allah itu bahaya keimananmu. Dan jika kamu yakin pembagian dari Allah sudah pasti dan tidak akan berubah-ubah. Jika kamu meyakini pembagian Allah itu pasti dan tertentu tidak berubah-ubah, fa ayyu faidatin fil ihtimami wa talabi. Lalu apa faedahnya dari kerja kerasmu untuk mencari? Illa dzul, kecuali kehinaan yang kau dapatkan. Wal hawanu adzullu, kerendahan. Wal hawanu, kehinaan. Fid dunya, di dunia. Wasyiddatu wal khusranu fil akhirati, dan juga merasakan capeknya dirimu nanti dan kerugian di akhirat. Walidhalika, oleh sebab itu Allah qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maktubun ala dhahril huti wa thawri rizku fulanin bin fulanin. Sudah ditulis oleh Allah, yuk maktubun, tertulis, ala dhahri hutin, di atas pundaknya hut. Hut itu adalah ikan, ikan besar yang ada di laut, hut. Wa thawr, ataupun di punggungnya kerbau. Rizku fulanin, rizkinya seseorang. Bin fulan, ibin fulan. Fala yasdadu al-harisu illa juhdan. Maka kalau sudah ditentukan seperti itu, tidaklah mendapatkan sesuatu orang yang bekerja keras kecuali capek saja. Karena apa? Jatah sudah ada. Ketentuan sudah ada dari Allah Subhanahu wa taala. Widzalika yaqulu syaikhuna, maka dari itu telah berkata syaikhuna Syekh Abu Bakar Al-Warraq. Beliau berkata, rahimahullahu taala, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau. Inna ma qaddir, sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Ma qaddir lima dighaika, dua gigi gerahammu, gigimu itu. Sesuatu yang telah ditentukan oleh dua gerahammu, geraham atas dan bawah. Ayyamdughahu, untuk ia kunyah. Falayamdughuhu, maka tidak akan bisa mengunyahnya ghairuka, selainmu. Artinya kacang yang bakal dikunyah oleh gigimu itu sudah ditentukan oleh Allah. Enggak ada yang bakal bisa mengunyah kacang itu. Artinya sudah ditentukan oleh Allah. Wa kul, maka makanlah rizquka, makan makananmu. Wa haq, semoga Allah ini, wa haq itu kalimat, semoga Allah berikan kasih sayang kepadamu. Bil izzi, dengan kemuliaan. Wa la ta'kulhu bidzilli, dan jangan engkau mengambil rizkimu dengan dzil. Jadi gini. Rizkimu sudah ditentukan oleh Allah. Itu loh, 10 juta satu tahun, 1 juga juta setiap bulan. Rizkimu 1 juta setiap bulan. Jatah engkau harus makan uang senilai seperti ini. Biarpun bagaimana engkau akan nyampe. Maka dari itu, titilah, ambil rizkimu dengan cara yang benar, halal, tidak meninggalkan sholat, tidak melakukan kebohongan, sampai kepada 1 juta bersih. Tapi kalau ada orang pengen mengambil dengan cara yang benar juga, dengan mencuri, dapat 1 juta. Tapi caranya jalur kiri, dan itu terhina. Maka kulhu, ambil makan hartamu itu, rizkimu itu, dengan cara yang izz, mulia. Dan yang kau jangan engkau makan dengan cara yang terhina. Wahidhi nuqtatun muqni'atun, ini adalah poin yang bisa memuaskan lirijali, bagi orang-orang besar, orang-orang yang berfikir. Rijal ini orang yang laki-laki, maksudnya rijal orang-orang besar. Orang besar itu yang orang yang punya ilmu, punya kesadaran. Wathalithatu, yang ketiga, agar di dalam pencarianmu kepada dunia ini punya aturan, tidak liar dan brutal. Ini masami'tu min syaikhil imam rahimahullah ta'ala, apa yang aku dengar dari guruku, yang aku dengar daripada guruku imam rahimahullah, imamul haramain di sini, yahki anil ustad, Dia meriwayatkan dari Al-Ustaz Abi Ishaq. Dia meriwayatkan dari gurunya. Annahu kana yaqul, bahasanya gurunya tadi, gurunya Imam Haramain ini bercerita, inna mimma yukri'uni fi amri rizki, yang menjadikan aku itu puas di dalam urusan rizki, enggak pernah gundah gulana, enggak pernah gelisah urusan rizkiku, katanya adalah anni tadakkartu, aku ingat, wa qultu fi nafsi, sambil aku berbicara dengan diriku sendiri, aku ingat, lalu aku ajak bicara kepada diriku sendiri, aku berkata, alaysa hadzal rizqu, bukankah rizki ini hanya lil hayati, untuk kehidupan saja, wal aishi, dan untuk yang masih menjalani hidup, untuk kehidupan, hayah wal aish. Berpikir, katanya apa, yang menjadikan aku sadar itu waktu aku mikir, rizki itu hanya untuk orang hidup, rizki hanya untuk yang hidup. Wa idza kana hayatul 'abdi fi khazanatillahi ta'ala wa yadihi, kalau memang kehidupan seorang hamba itu berada di tangan Allah, hanya Allah yang tahu sampai kapan umurnya, fakadzalika rizqu, begitukah rizki, insyaa ayutini, kalau Allah menghendaki akan memberiku maka akan diberikan kepadaku, wa insyaa ayamnauni, kalaupun Allah menghendaki akan menghalangi dariku, wa ghaibun 'anni, semuanya itu adalah tertutup, ghaib, tidak bisa diketahui, anni dariku. Mauqulun ilallahi ta'ala, serah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yudabbiruhu kaifa yasha, Allah mengatur itu semua sesuka Allah. Wa ana sakinun nafsi bidhalika, maka aku akan menjadi tenang jiwaku dengan keyakinan seperti itu. Wahadi nuktatun latifatun, ini adalah poin yang lembut, halus, mukniatun, yang bisa menjadikan sadar dan puas li ahli tahqiqi, bagi siapapun yang serius di dalam mencari Allah subhanahu wa ta'ala. Suruh berpikir begini, maksudnya rizki itu taunya untuk orang yang hidup. Artinya, kalau aku mencari rizki, ya karena aku ingin menggunakan itu untuk aku hidup. Sementara sampai kapan aku hidup, aku tidak tahu. Lah karena kehidupanku pun aku tidak tahu, tidak berbatas. Tidak ngerti batas hidup itu sampai kapan. Maka, dan semuanya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka enggak perlu aku menyibukkan sesuatu untuk sesuatu yang aku sendiri enggak ngerti sampai kapan. Aku tidak ngerti sampai kapan. Apalagi nanti ditambahi keyakinan sebagai seorang yang beriman bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang lebih dahsyat lagi, yaitu kehidupan di akhirat. Warabi'atu, yang keempat. Mimma dzakarna fi hadzal fasli, yang bisa aku sebutkan pada fasal ini, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, dhamina rizqal ibadi, menjamin rizkinya seorang hamba, wala yabnaman, akan tapi Allah tidak menjamin, illa rizqal matmuna alladhi huwa, kecuali rizki yang terjamin, yaitu al-ghidha wa tarbiyatu, ghidha untuk makanan, wa tarbiyatu untuk rawat kehidupan. Wafil kiwam wal uddatu, maka itulah yang menjadi bekal kita untuk kiwam, untuk terberdirinya kehidupan kita, tegaknya hidup kita. Kalau tidak ada makan, mati. Jadi yang dijamin oleh Allah itu, jaminan dari Allah, bahasanya semua ini akan bisa makan sesuai dengan yang dibutuhkannya, al-ghidha. Nah ini, dhamina rizqal ibad, yang dijamin oleh Allah dari rizki seorang hamba itu, jaminan rizkimu itu, artinya yang paling terpenting yang kamu butuhkan dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak usah ragu yang demikian itu. Nah ini membangun keyakinan inilah yang penting. Karena apa? Alangkah banyaknya orang yang semula berkeyakinan akan tapi menjadi lupa dengan keyakinannya, yakin bahasanya rizki dari Allah, akan tapi seolah-olah kita tidak percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwasanya semua ini adalah Allah atur dan Allah bagi, akan tapi kadang perilaku kita seolah-olah tidak meyakini pembagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah, kita akan masuk bab baru. Intinya adalah kita terus perlu mengasah dan mengasah hati kita, agar kita tidak terjerumus di dalam hubbud dunia, agar kita tidak terjerumus di dalam kita ithar, mengutamakan dunia daripada akhirat, dan jangan sampai agar kita tidak sampai kepada teledor urusan akhirat gara-gara kita tertipu dunia. Karena dunia dikatakan awarid, penghalang, maka fahamilah dunia itu dengan poin-poin tadi. Dunia, lihat, hanya untuk yang hidup. Hidup kita pun sangat berbatas. Kita tidak ngerti sampai kapan kita hidup, dan seterusnya. Ini adalah yang bisa menghibur hati kita, sekaligus menguatkan hati kita, sehingga di dalam kita melakukan apa pencari terhadap dunia, dia pakai aturan dari syariat Nabi SAW. Kita menghindari dari yang haram, bukan sekedar kita menghindar dari yang haram, yang halal pun masih dipilah untuk berkah, karena dia mengerti bahwa mencari dunia adalah bukan untuk dunia. Di sana ada kehidupan yang kita cari, yaitu kehidupan setelah di dunia, yaitu kehidupan akhirat. Maka betul-betul jadikan dunia adalah mazraatul akhirat, ladang untuk mendapatkan akhirat. Tidak bekerja di dunia kecuali yang terlihat adalah urusan akhirat. Dan di saat berhenti melihat dunia sebagai tujuan, maka dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Syukur katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya mari kita memasuki sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dari jamaah yang hadir, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Itu yang pertama datangnya dari hamba Allah dari Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, maaf, saya ingin bertanya, apakah orang yang bersuci untuk mandi wiladah itu harus segera mandi sesaat setelah bayinya lahir, atau adakah rentang atau jarak waktu yang diperbolehkan untuk tetap melakukan mandi wiladah? Terima kasih. Mandi wiladah, melahirkan adalah salah satu sebab yang menjadikan orang itu wajib mandi. Yang mewajibkan mandi ada keluar mandi dengan sengaja, bersenggama biarpun tanpa keluar mandi, haid, nifas, dan wiladah, melahirkan. Jadi siapapun yang melahirkan bayi atau bakal bayi, maka dia wajib mandi besar karena melahirkan. Yang melahirkan bayi atau bakal bayi ini adalah keguguran tadi. Siapapun yang mengalami keguguran, maka sesungguhnya dia seperti telah melahirkan, maka dia wajib mandi wiladah, mandi melahirkan. Kapan mandi melahirkan? Mandi melahirkan itu adalah seketika setelah melahirkan jika tidak ditumpangi darah nifas. Ada orang habis melahirkan tidak keluar darah nifas. Jika tidak ditumpangi darah nifas, maka dia wajib mandi saat itu juga. Artinya saat itu, di saat dia harus melakukan sholat atau melakukan kewajiban-kewajiban, kalau mau melakukan sholat baru wajib mandi. Akan tetapi jika tiba-tiba setelah melahirkan ditumpangi nifas, artinya sebelum berlalu 15 hari kok keluar darah, berarti ketumpangan nifas, maka sesungguhnya karena ada darah nifas, maka wanita tersebut tidak boleh mandi wiladah. Dan jika mandi wiladah, hukumnya malah haram. Karena apa? Hadasnya pun tidak bisa terangkat. Karena apa? Karena dia masih punya nifas. Ini termasuk kesalahan yang ada di kampung. Orang masih nifas suruh mandi wiladah hanya gara-gara baca kitab Safinah, bahwasanya mewajibkan mandi adalah melahirkan, enggak pakai keterangan yang lainnya. Melahirkan adalah memang mewajibkan mandi asalkan tidak ditumpangi nifas. Ingat, siapapun dalam keadaan nifas atau darah masih mengalir dalam keadaan haid, darah masih ngerembes dalam keadaan haid, masa haid dan nifas haram mandi besar, karena mandi besar adalah ibadah. Dan di dalam keadaan haid dan nifas, orang tidak bisa mandi besar. Maka siapapun yang mandi besar, niat mandi besar dalam keadaan haid dan nifas, maka hukumnya haram karena telah main-main ibadah. Berbeda jika dia ingin keramas biar bersih, enggak ada masalah. Yang enggak boleh adalah mandi besar dengan niat. Yang mandi besar dengan niat dalam keadaan dia nifas, dalam keadaan dia haid, maka hukumnya haram. Bab nifas ada sendiri hukumnya tentang nifas. Jadi wanita habis melahirkan jika tidak ada nifas, maka dia wajib mandi besar. Kapan mandi besarnya? Mana dibesarkan oleh adah di saat dia mau melakukan kewajiban seperti sholat dan lainnya. Dan jika ditumpangi nifas, maka tidak perlu mandi besar. Nunggu selesai nifasnya. Dan selesai nifasnya, mandinya sekali saja, tidak perlu mandi dua kali. Bahkan jika ada orang punya hadas lima, mandinya tetap satu. Misalnya, seorang hamil tua, digauli suami, keluar mani, melahirkan nifas. Baru setelah itu bersuci setelah selesai nifasnya, mandinya pun cuma sekali. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan yang kedua datangnya dari Izah dari Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Buya, gimana hukumnya jika seseorang istri menikah lagi dengan orang lain sedangkan suami pertamanya sudah meninggal dan sang istri mau menikah lagi tapi modal yang mau menikah itu harta dari suami yang pertama? Baik. Seorang wanita jika ditinggal oleh suaminya, orang yang takut kepada Allah, beriman kepada Allah, antara dua, dia bertahan dengan kesendiriannya tanpa melakukan keharaman karena syahwatnya sudah redam, karena mungkin cintanya amat dalam kepada sang suami, atau dia orang yang khusyuk kepada Allah, maka tidak menikah, tidak ada masalah. Tapi jika seorang wanita normal, gejolak syahwatnya tinggi, maka ketahuilah nikah bukan aib bagi seorang istri yang pernah ditinggal oleh suaminya. Menikah dengan cara yang terhormat, halal, mendapatkan pasangan yang lebih bagus. Dan bukan kehinaan, bukan suatu cela, akan tapi itu terhormat. Yang terhina adalah melakukan dosa, telepon-teleponan, bangkit syahwat, sampai na'udzubillah melakukan zina, rendah. Maka menikah adalah bukan aib. Bagi janda yang ingin menikah bukan aib dan cela. Dan tidak ada yang bisa melarangnya. Anak pun tidak bisa melarang. Anak yang punya ibunya janda, kalau pengen menikah, hei anak, jangan lihat ibumu selamanya sebagai ibu, tapi lihat ibumu sebagai seorang wanita yang butuh seorang laki-laki. Karena itu kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun, kecuali kepada suami yang sah dan halal. Kemudian, seorang wanita tersebut ingin menikah dengan laki-laki yang lain, setelah masa iddahnya berlalu tentunya. Apakah boleh menikah dengan peninggalan sang suami? Oh, tentu boleh jika memang bagiannya sebagai hak waris. Misalnya, suami tidak punya anak, maka sang istri mendapatkan seperempat. Seperempat dari harta peninggalan sang suami adalah miliknya sang istri. Kalau ternyata suami punya anak, maka dia mendapatkan seperdelapan. Kemudian pertanyaannya unik, tapi perlu dijawab. Bolehkah saya menikah dengan biaya apa tadi dari suami saya? Aneh, kamu tuh perempuan tuh dibiayai, nggak pakai biaya. Aneh pertanyaannya ya, ini kok pas saya menikah pakai biaya, emang suamimu harus kau beli? Ya menikah, istri tuh paling enak, perempuan tuh dipinang, dikasih mahar, dinafkahi. Lah kok kamu yang bayar tuh, bagaimana ini? Aneh, mungkin kamu terlalu solehah, ini baik bener ini. Jadi suaminya bilang, wahai suamiku, kau tidak usah pakai mahar, nih aku kasih mahar, rumah pun aku siapkan, karena kamu seorang yang soleh dan baik. Bukan karena jatuh cinta gandrung lalu terjerumus, bukan. Kalau memang seorang wanita seperti itu ya boleh-boleh saja. Mungkin seorang wanita yang soleh, dia melihat seorang laki-laki soleh sendirian, dia punya ilmu, ahli ibadah, baik, tidak punya duit. Nah, mungkin dia, wah biarlah, aku biayai saja ini, aku buatin rumah, kasih modal, wah bagus. Nah, ini boleh-boleh saja. Jadi boleh, asalkan itu jatahmu di dalam pembagian waris, maka anda boleh menikah dengan laki-laki yang soleh, yang baik, dengan harta yang anda dapat dari pembagian waris. Boleh anda buat apa saja. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang datangnya dari Juliana dari Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, teman saya pinjam uang ke saya untuk modal sebanyak 5 juta yang diangsur selama 2 tahun. Dan nanti per bulannya saya dikasih 1 juta 700. Itu uang 1 juta 700 bukan saya yang minta, tapi dari kawanku. Dan nanti setelah 2 tahun uang saya yang 5 juta itu akan dikasihkan ke saya lagi. Gimana Buya hukumnya itu? Mohon penjelasan, terima kasih. Baik. Jika anda pinjam uang kepada saya, atau saya pinjam uang, saya balik aja biar posisi enaknya di anda, nanti kalau berat saya enggak. Saya pinjam uang, anda pinjam uang kepada saya, anda yang pinjam duit 5 juta. Setelah anda pinjam 5 juta, saya angsur sampai ya dalam beberapa bulan lah tuntas. 10 bulan, Nek. 500-an gitu ya. 500 ribu 10 bulan. Jadi 10 bulan saya setiap bulan bayar. Anda yang pinjam ya tadi. Anda pinjam duit kepada saya 5 juta. Tapi Anda ansur setiap bulan 500 ribu. Sampai berapa? 10 bulan. Baik. Kemudian ada tambahannya. Tambahannya banyak banget. Setiap bulan 1 juta. Ini duit apa? Jika pemberian ini ada hubungannya dengan pinjam meminjam tadi, maka itu adalah hakikat riba. Saya tapi tidak minta. Biarpun tidak minta, kalau sepakat sama-sama faham, ya sama babnya riba. Yang sah benar adalah begini. Jika Anda pinjam uang pada saya 5 juta, kemudian suatu ketika Anda datang ke rumah saya ngasih kue, ngasih hadiah, enggak ada hubungannya dengan utang karena layaknya sebagai orang ini. Tapi cicilan tetap ada, itu halal, enggak ada hubungannya dengan sahabatnya dengan utang. Tapi kalau setiap bulan 1 juta karena pinjaman tadi, itu hakikat riba. Baik. Tapi tidak, saya tidak minta. Kalau Anda tidak minta, Anda bisa tanya, duit apa ini, Mas? Kalau dia jawab, wah ini rezeki hadiah buatmu, ya boleh-boleh saja. Kalau rezeki. Nah, terus utangku gimana? Loh, utangku kan 500-an ribu per bulan. Oh iya, selesai, bebas. Kalau seperti itu, maka sosnya jelas. Dijelaskan, ini bukan apa? Bukan tambahan utang, tapi memang saya beri rezeki. Akan tapi bingung dong orang. Oh, bayarnya aja cuma 500 ribu kok. Ngasihnya 1 juta, ini kan aneh bener nih ya. Bayari utang dulu, baru ngasih. Makanya ada kaidah, bayari dulu 1 juta, utangnya cuma 5 juta. Per bulannya berapa tadi? 7.700. Hebat ya, lebih gede lagi ini. Baik. Baik, intinya kejujuran dengan dirimu sendiri dan dengan Allah. Jika 1 juta ini adalah termasuk karena ikatan utang piutang tadi, maka itu adalah hakikat riba. Akan tapi jika pemberian itu adalah tidak ada sangkut pautnya dengan utang piutang, itu sah-sah saja. Akan tapi kalau sudah dipatok begitu, kayaknya nyambung sudah. Coba ukurannya begini, tapi saya tidak minta. Baik, kamu tidak minta, kalau tidak dikasih bagaimana? Ya keterlaluan, ya itulah riba. Kalau tidak dikasih ya enggak apa-apa, ya memang begitu. Dan memang di dalam Islam itu, kalau kita membayar utang itu hendaknya membayar dengan cara yang lebih bagus. Saya utang 5 juta, saya bayar 5 juta, karena 5 juta saya buat usaha kaya, saya jadi kaya, apa salahnya setelah saya bayar 5 juta, saya ngasih hadiah 10 juta? Boleh. Tapi tidak ada hubungannya dengan utang piutang, enggak ada ikatan janji sebelumnya. Tapi kalau ada ikatan janji sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis, karena kebiasaan, biarpun tidak tertulis, tapi umumnya orang kalau minjemin pasti ngasih, itu sama riba. Jadi pertanyaannya tadi, kalau memang 1 juta ini adalah ada sangkut pautnya dengan utang, maka itu hakikat riba. Cuman kalau 1 juta ini hadiah cuma-cuma di luar itu semuanya, mungkin dalam satu hal misalnya, tapi kalau sudah dirutinkan per bulan itu, berarti ada hubungannya dengan utang. Coba, ada utang tadi, karena hubungannya per bulan. Baik, setelah 10 bulan misalnya selesai, hadiahnya ngasih terus enggak? Tidak, berarti dia itu ngasih karena utang. Jika ngasihnya karena utangnya, maka itu hakikat riba. Takutlah kepada Allah, Allah Maha Tahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salali. Buya mau tanya, apa hukumnya bagi orang yang mencari rezeki di lingkungan masjid? Misalnya orang yang menghadiri pengajian sambil berjualan, dan orang yang sebagian mencari rezekinya, sebagian mencari rezekinya itu menjadi tukang parkir di masjid. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menyambung pertanyaan yang tadi pagi di jamaah ibu-ibu yang mengenai orang yang gampang kesinggungan, termasuk orang yang hatinya penuh prasangka, penuh kebusukan, dan dikatakan juga hatinya itu rusak. Itu pertanyaannya, mengapa dikatakan begitu, Bu ya? Ya, mengapa dikatakan begitu, Bu ya? Kenapa? Mengapa dikatakan begitu, hatinya rusak tuh. Kenapa? Orang yang gampang kesinggungan itu, oh. Iya, kan dikatakan bahwa hatinya itu rusak. Baik. Jadi itu gimana tuh, Bu ya? Mohon penjelasannya. Baik, maaf. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah orang berdagang di masjid. Kalau jual belinya di dalam masjid adalah tidak diperkenankan, hukumnya haram dan didoakan oleh Rasulullah semoga tidak beruntung. Maka kalau dagangan di masjid, jualan di masjid, termasuk mempromosikan dagangan di masjid semacam ini, mendapatkan doa Rasul semoga dagangannya tidak untung, rugi. Maka sebagian ulama mengatakan hukumnya haram dagangan di masjid. Tapi di luar masjid tidak. Di luar masjid, di kiri kanan masjid, asalkan jangan di dalam masjid. Kalau di luar masjid nanti biasanya itu ikut aturan masjid. Kalau masjid memperkenankan, tidak mengganggu keindahan masjid, boleh-boleh saja. Tapi kalau mengganggu keindahan masjid, maka itu menjadi tidak boleh karena aturan masjid. Tapi selagi di luar masjid adalah boleh. Seperti jualan di tempat lain. Jadi jualan di luar masjid, asalkan tidak di dalam masjid. Kalau di dalam masjid adalah tidak diperkenankan, sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah haram dan didoakan Rasulullah semoga usahanya tidak beruntung. Kemudian bagaimana kalau ada orang jadi parkir di masjid? Parkir di masjid adalah sifatnya adalah orang bekerja di masjid. Tentunya cara yang benar adalah dia digaji saja untuk menertibkan semuanya. Jadi orang kerja di masjid, tukang lepa, tukang bersih-bersih masjid, tukang ngepel masjid, itu berhak mendapatkan gaji, namanya ujrohnya, gajinya tidak boleh berlebihan, tapi gajinya sama, yaitu ujrohul mithli, gaji wajar. Jangan seorang ketua masjid, pemimpin masjid, saya pemimpin masjid, wah lumayan, kata Buya boleh kerja di masjid, akhirnya ngerekrut pegawai dari ponakannya, anaknya, gajinya diatur-atur sendiri, kan biasa menang 500 juta, 500 2 juta. Lah ini enggak boleh begitu. Harus sesuai dengan kebutuhan dong. Kalau memang dibutuhkan masjid 5 orang, 5 orang, gajinya 1 juta ya 1 juta. Ngelebihkan enggak boleh karena ini hartanya umat Islam. Harus ujratnya ujratul mithli, ujrah wajarnya, gaji wajarnya berapa? Boleh kerja di masjid. Kalau Anda kerja di masjid gimana? Orang punya keluarga, punya anak kok. Halal kerja di masjid. Ya? Tapi kerja di masjid, jadi masjid menggaji, bukan sistem prosentase. Parkir di masjid pakai persen, wani ngaco. Atau jadi penggalang dana masjid pakai persen, enggak benar itu. Yang promosikan masjid adalah Allah. Coba kalau penggalang dana masjid dapat persen, kacau nanti. Tiba-tiba ada orang, Anda satu orang datang kepada seorang kaya, saya akan bantu masjid ini gimana? Anu, saya bantuan masjid, tatonya. Oh iya, insya Allah saya bantu 1 miliar. Hey, lumayan 25%. Ya gila begitu, enggak boleh. Masjid bukan perusahaan. Kalau perusahaan mah terserah, itu duit-duitmu, perusahaanmu. Pakai persentase boleh. Tapi kalau masjid enggak sah. Ujratul mithli, gaji wajar. Kalau ada orang penggalang dana, keliling galang dana, tenaganya dibayar. Sehari gajimu berapa sih? 50 ribu. Bukan persentase. Mohon masalah persentase dihentikan. Karena apa? Masjid ini beda dengan perusahaan. Kalau perusahaan kan perlu kualitas dan sebagainya. Kalau masjid karena Allah, ada orang tiba-tiba nyumbang begini, nyumbang begini. Wong dia datang ke rumahnya satu orang, ya assalamualaikum Pak Ji, masjid berupa dana bantuan dan sebagainya. Oh ya ini 100 juta. Lumayan 10%. Nah kan? Enggak benar itu. Mohon dihentikan itu. Jangan dilanjutkan. Ampakil kalau mengangkau ahli manajemen, manajemen yang benar dong. Seperti pegawai biasa begitu. Ini adalah permasalahan di sebagian tempat, itu pakai persentase. Itu bukan perusahaan, ini bukan perusahaan, masjid bukan perusahaan. Nanti ada kota amal diklaim, ini kota amal kerja saya. Setiap hari ada persennya kota amalnya, kacau nanti. Gak bisa itu. Baik, tapi kalau kerja wajar boleh dan halal. Bahkan itu termasuk sebaik-baik kerjaan. Kenapa? Kerja di lingkungan yang baik. Asalkan jujur, disiplin, tepat waktu, rizkimu halal, lingkunganmu halal. Lingkungan berkah, sholat jamaah bisa sholat. Tapi ada loh ya, orang di masjid, ngurusi masjid, hanya cari duit dok. Kalau ada pengajian nonton TV. Tidak tahu nonton TV misalnya di belakang mana misalnya, aneh. Jadi enggak pernah ingin pengajian, sholat jamaah, enggak pernah peduli sholat jamaah misalnya. Terus apa lagi? Ada. Dia datang ke masjid dan cari duit, na'udzubillah. Memang secara rizki halal, tapi sayang benar dia. Menjadi ayam yang mati di lumbung padi dia. Di tempatnya kebaikan dianya tidak. Tidak pernah berusaha untuk mencari kebaikan, rugi. Dan dia sangat rugi. Kemudian pertanyaan ibu, kenapa orang yang gampang tersinggung hatinya kotor busuk, gimana enggak kotor dong prasangka buruk, orang ngomong begitu saja sudah dianggap begini. Misalnya ibu yang bertanya serius, ibu lihat sini yang tanya, tiba-tiba ibu ngomong, saya ngomong ke ibu ngomong ke saya, Buya ini kok jarang ngaji sih. Ibu ngomong gitu, memangnya kenapa? Lah kok saya marah-marah kenapa? Berarti saya suudon sama ibu, wong ibu cuma tanya tok kan. Makanya hatinya busuk, orang prasangka buruk, ibu sudah paham. Ngapain prasangka? Wong gampang kok tersinggung. Tersinggung hatinya busuk, kotor, gampang tersinggung. Jadi dikit-dikit orang tersinggung marah. Guyonan temannya marah. Tapi kalau orang lapang hati, Masya Allah. Orang tersinggung udah habis lah hidupnya. Orang guyonan macam-macam. Misalnya, kenapa ibu kok datang telat? Karena ibu suka tersinggung, kenapa sih ngurusi? Padahal tanyanya sayang, kenapa ibu telat, apa sibuk di rumah? Kan maksudnya tanya baik, dasar karena ibu mudah tersinggung, kenapa tanya-tanya? Nah kan, nggak enak, hatinya busuk. Kan tanya baik. Kenapa ibu kok kelihatan susah? Pengen tahu aja. Loh. Padahal tanda, padahal nanya, kalau ibu kurang duit mau dikasih duit. Gara-gara seudon, prasangka buruk, nggak dapat duit. Mau tanya, kenapa ibu kok kelihatan susah? Kan tinggal ngomong, aduh anak saya sakit, oh ya ini duit bu, kan begitu. Cuman karena ibu prasangka buruk, ditanya begitu langsung, kenapa sih pengen tahu aja? Waduh, gak bisa, paham bu ya? Jangan, bukan ibu, ibu mah gak mudah prasangka buruk, ibu gak gampang tersinggung. Pokoknya yang tersinggung sadar aja deh, gitu aja. Hatinya busuk, kotor. Oh gitu aja kok gampang tersinggung, bahkan orang yang hatinya baik, jangankan kok kalimat yang tidak sengaja, sengaja dicaci pun dia masih bisa bertahan dengan ketabahannya. Kalau kebalikannya orang tersinggung, kalimat benar pun kadang dianggap salah. Tapi orang yang hatinya hebat, dicaci dan diolok pun dia masih menata hati. Jauh, ahli surga dan ahli neraka, temannya iblis sama teman orang soleh. Ibu bagian mana kira-kira? Nah kan itu ya pertanyaannya, masih tersinggung ibu? Enggak kan? Bukan ibu ini hanya contoh aja. Enggak usah gampang tersinggung, yang nyantai aja. Kalau ada kalau teman ibu lewat depan rumah terus enggak salam, ibu enggak usah marah, dia lagi kangen sama suaminya datang nunggu di depan itu, ibu. Tidak masya, gitu aja. Musuk bener. Aduh, capeklah nanti. Baik, hentikan mudah tersinggung. Wallahu a'lam bissawab. Cukup. Majlis Ahad Baki, besok Majlis Riyadhus Shalihin. Dan juga jangan lupa suarakan satu hati di Al-Bahjah Maulid Besar 27 Rabiul Awal atau 26 November. Sekaligus Malam Cinta Rasul di Alun-Alun yaitu tanggal 12 Rabiul Akhir 31 Desember. Baik. Dan semua yang ingin berpartisipasi di dalam merayakan Maulid Nabi boleh bergabung dengan ilmu, dengan tenaga, dengan harta untuk Maulid, boleh. Di guru dibutuhkan juga guru-guru tahfid. Pondok pesantren kita berkembang, santri semakin banyak, gurunya kurang. Anak-anak kita banyak menghafal Quran, tapi mereka tidak boleh jadi guru. Sebab penghafal Quran di santri kita untuk kita cetak jadi ulama. Jadi karena anak kita yang sudah menghafal Quran, bukan harus dijadikan guru Quran, mereka melanjutkan pendidikan yang lainnya. Maka siapapun yang punya hafalan Quran, agar lebih manfaat, tolong bergabung dengan kami untuk bisa mengisi pelajaran, mengajar Al-Quran tahfidz di pesantren insyaAllah. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan juga kebutuhan pondok banyak. Doakan saja semoga Allah mengirim ahli surga. yang bisa menyelesaikan pembangunan pondok pesantren. Sekaligus ini ada permintaan banyak, dapur pondok pengen mobil, semoga Allah ngirim ahli surga belikan mobil atau duitnya untuk beli mobil. Kemudian juga tempat parkir untuk para tamu kurang lebihnya 100 juta. Pembangunan gedung ABTV, wah ini. Mobil operasional radio, radio juga pengen punya radio, radio juga pengen punya televisi sendiri. Radio pusat ya. Ini radio pusat itu paling enggak punya ini. Radio pusat, radio cabang malah banyak, malah punya, ada yang punya mobil segala macam, radio pusat belum punya mobil. Kayaknya pengen punya mobil biar untuk operasional mudah. Insyaallah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzimna. Wansurna wa la tahadulna. Wa afina wa la tumridna. Wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhtun alayna. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon jaga anak-anak kami. Pandang mereka dengan kasih sayangmu. Jaga hati kami. Ya Allah, jauhkan kami daripada hubbud dunia, cinta dunia ya Allah. Jangan sampai ya Allah dunia menipu kami ya Allah. Kami ingin ya Allah kau jadikan dunia di tangan kami. Jangan kau jadikan dunia di hati kami. Mudahkan segala urusan dunia kami untuk bekal di akhirat nanti. Dan kami mohon ya Allah, dunia yang telah kau berikan kepada kami, jadikan itu dunia yang bermanfaat. Dunia menjadikan sebab keselamatan kami di dunia dan di akhirat. Jadikan itu dunia ya Allah yang menjadi sebab kau angkat derajat kami ya Allah. Jangan kau jadikan untuk kami dunia yang menjerumuskan. Ya Allah, ya Allah, beri tambahkan keyakinan kami akan janjimu. Janji bahwasanya rezeki adalah sudah kau bagi. Dan berikan kepada kami pembagian ya Allah. Ya berikan kepada kami ya Allah kecukupan ya Allah, kecukupan ya Allah untuk diri kami, keluarga kami dan anak-anak kami ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapangan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.